إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله فتساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla di pagi hari ini diberi taufik oleh Allah Ta'ala sehingga bisa menegakkan salat, laksanakan salat, menunaikan salat, salat subuh secara berjamaah. Ini nikmat dari Allah Azza wa Jalla, ditambah lagi diberi rezeki bisa berzikir setelah sholat, istighfar, kemudian memuji Allah, bertakbir, bertahmid. Ditambah lagi Allah takdirkan bisa hadir di majlis ilmu. Nikmat Tuhan kita yang mana yang kita dustakan? Nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan, maka wajib kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Dengan lisan kita bersyukur. Dengan hati kita bersyukur. Dengan rezeki yang Allah berikan, kita keluarkan sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Ta'ala. Dengan anggota badan kita bersyukur. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih membaca beberapa ayat dalam surah Al-Baqarah. Telah sampai ayat yang kedua. Berarti dalam satu pertemuan setengah ayat, terkadang satu ayat, tidak masalah, sedikit tetapi bisa istimrar terus menerus. Yang Allah sukai itu bukan banyaknya, tapi sedikit tapi terus menerus hadir di majlis ilmu, mengharapkan keridhaan Allah, barokah dari Allah, barokah umur kita, barokah keluarga kita, barokah anak-anak kita, barokah ilmu kita, barokah harta kita. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kita di dunia dan juga di akhirat, yang membuat Allah ridho, dan ilmu yang membuat kita bertakwa kepada Allah sehingga terhindar, terjauh dari siksa dan azab Allah Azza wa Jalla. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fih. Al-Qur'an ini adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa adalah orang yang mengambil sebab atau mengambil tameng dari kemurkaan Allah, dari azab Allah. Dia mengerjakan sebab, melakukan amalan-amalan yang membuat dia jauh dari azab Allah. Melakukan amalan-amalan yang menjadi sebab dia diridhoi oleh Allah, dicintai oleh Allah Ta'ala. Apa itu sebab tersebut? Dia kerjakan perintah-perintah Allah, dia tinggalkan larangan Allah. Dengan yang demikian ini, maka dia akan memiliki tameng sehingga terbebas dari azab Allah. Dengan sebab ini dia pun mendapatkan keridhaan Allah. Maka orang bertakwalah yang dapat, orang yang bertakwalah yang Al-Quran ini sebagai petunjuk bagi mereka. Semoga kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Sekarang kita akan baca ciri-ciri orang yang bertakwa. Allah sebutkan alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang beriman terhadap perkara-perkara yang gaib. Ini yang pertama yang sudah kita bahas, yang sudah kita baca. Yang kedua, wa yuqimunas shalah, orang-orang bertakwa adalah orang-orang yang menegakkan sholat. Yang ketiga, orang-orang bertakwa adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ciri-ciri orang bertakwa yang ketiga, sebagian rezeki yang Allah berikan kepada mereka, mereka infakkan. Ini yang kita akan bahas di subuh hari ini insyaallah. Ciri yang pertama, wa yuqimunas shalah. Ciri yang pertama mereka taib sebelumnya alladzina yu'minuna bil ghaib. Sudah kita bahas. Yang kedua, ciri sifat yang kedua, ciri yang bertakwa kedua, wa yuqimunas shalah, mereka menegakkan salat. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Qala Asy-Syaikh Muhammad Anan, Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah taala. Tsumma qala, kemudian Allah berfirman, wa yuqimunas shalah, mereka menegakkan salat. Lam yakul, Allah tidak berfirman, wa yaf'alunas shalah, mereka mengerjakan salat. Tidak, bukan mengerjakan sholat. Sifat-sifat orang yang bertakwa, ciri-ciri yang bertakwa, bukan mengerjakan sholat. Au ya'tuna bis-shalah, atau mereka menunaikan sholat. Bukan, bukan menunaikan sholat. Tetapi wa yuqimunas shalah, mereka menegakkan sholat. Ditegakkan sholat. Tentunya sesuatu yang tegak memiliki pilar-pilar, memiliki pondasi-pondasi, memiliki kewajiban-kewajiban, rukun-rukun, syarat-syarat. Mereka menegakkan sholat, bukan mengerjakan sholat, bukan menunaikan sholat, tetapi menegakkan sholat. Li'annahu la yakfi fiha mujarrad al-ithyan bi suratiha al-zahirah. Karena tidak cukup hanya semata-mata menunaikan sholat dalam bentuk yang zahir, mengerjakan sholat takbir, ruku, sujud, iktidal. Tidak cukup hanya menunaikan sholat, melaksanakan sholat, tidak cukup cuma yang zahir saja. Fa'iqamatus sholat, maka yang namanya menegakkan sholat yaitu iqamatuha zahiran biitmami arkaniha wa wajibatiha wa syurutiha. Karena yang namanya menegakkan salat yaitu menegakkannya secara zahir dengan menyempurnakan rukun-rukunnya, menyempurnakan kewajiban-kewajibannya, mengerjakan syarat-syaratnya. Maka kita harus tahu apa rukun-rukun sholat. Harus mulai diawali dengan takbiratul ihram. Dan yang namanya sholat itu harus membaca Al-Fatihah. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah, yang namanya sholat diakhiri dengan salam. Adanya ruku, sujud, i'tidal dan lain-lainnya. Maka harus disempurnakan itu rukun-rukunnya. Wajibatnya dan juga wajib-wajibnya. Rukun-rukun sholat, wajib-wajib sholat, dan juga syarat-syarat sholat. Termasuk syarat sholat, yaitu harus wudu, harus suci. Suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Kalau berhadas kecil, misalnya kencing atau kentut atau BAB, maka seorang itu kondisi dia dalam keadaan hadas. Maka hendaklah dia setelah cebok tentunya, kemudian dia bersuci dengan berwudu, karena dia berhadas kecil. Adapun kondisi seseorang yang hadas besar, setelah jima dan istrinya, keluar air mani misalnya, maka cara dia mensucikan dirinya dengan mandi wajib, mandi junub. Maka khawatirlah, tidak cukup seseorang menunaikan sholat, mengerjakan sholat, tetapi menegakkan sholat dengan menegakkan secara zahir rukun-rukunnya secara sempurna, kewajiban-kewajiban secara sempurna, syarat-syaratnya secara sempurna dikerjakan semua. Wudunya juga diperhatikan, jangan sampai ada anggota tubuh, anggota wudu yang tidak terkena air wudu. Hati-hati ancamannya, walulil aqabin lan nar, celaka tumit-tumit yang tidak terkena air wudu, celaka dari api neraka, celaka tumit-tumit dari api neraka. Artinya akan masuk neraka jika ada anggota tubuh yang tidak terkena air, anggota wudu yang tidak terkena air wudu. Harus perhatian, sempurnakan wudu. Ini dibahas dalam masalah fikih. Apa saja yang termasuk rukun, apa saja yang termasuk wajib, apa saja yang termasuk syarat, sudah kita bahas dalam masalah fikih. Wa iqamatuha batinan, dan menegakkan sholat itu secara batin, bukan hanya zahir saja, batin juga. Bi iqamati ruhiha, di mana menegakkan roh. Maksudnya apa? Wa huwa hudurul qalbi fiha, di mana hati kita itu hadir ketika sholat. Enggak cukup hanya enam ruku, iktidal, sujud, tidak cukup. Hati kita juga harus hadir. Jangan ngelamun, badannya ruku, mulutnya komat kami, tapi hatinya sudah memikirkan masalah dunia. Nanti saya akan ke pasar, nanti saya akan berdagang, nanti saya akan bekerja, nanti bagaimana supaya dapat hasil banyak. Wah, mudah-mudahan sukses, mudah-mudahan berhasil. Tapi sebulan kenapa ya dia tidak membayar hutang dengan saya? Mikir kesana kemari, itu belum menegakkan sholat namanya. Yang menegakkan sholat bukan hanya zahir badannya saja, tapi hatinya, ruhnya juga hadir. Naam. Wa tadabbur ma yaquluhu wa yaf'aluhu minha. Dan yang namanya menegakkan salat, dia mentadabburi apa yang dia baca, dan dia mentadabburi apa yang dia kerjakan. Kamu ini sedang salat, jangan banyak pikiran kesana kemari. Kita harus paham apa yang kita baca. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kita harus pahami apa yang kita baca. Surah Al-Fatihah harus ngerti artinya, harus paham apa maksudnya. Kita harus mengerti apa artinya Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, apa artinya Sami Allahu liman. Kita harus paham, kita harus tadaburi apa yang kita baca dan apa yang kita kerjakan. Kita ini sedang sujud di hadapan Zat yang Maha Besar, Zat yang Maha Perkasa. Maka hendaklah khusyuk salatnya. Fahadhihi shalah hiya allati qala Allahu fiha. Maka salat yang seperti ini yang dia tunaikan, dia tegakkan salat tersebut, artinya dia tegakkan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, wajib-wajibnya. Kemudian hatinya hadir ketika salat, dia pun mengerti apa yang dia baca, dia pun mengerti apa yang dia sedang lakukan. Maka salat yang seperti inilah yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkari. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Salat yang bagaimana yang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar? Yaitu salat yang khusyuk, yang tertunaikan rukun-rukun, wajib-wajib dan syarat-syaratnya, yang hatinya hadir. Salat seperti inilah yang memiliki faedah, orangnya akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Maka kita bisa introspeksi diri. Kalau kita masih mengerjakan perkara-perkara keji, perkara mungkar, menunjukkan salat kita belum beres. Salat kita belum khusyuk. Kita belum menegakkan salat, hanya mengerjakan salat, menunaikan salat, belum menegakkan salat. Maka ikhwatillah, kita harus introspeksi diri. Itu yang mengerjakan salat. Terus bagaimana dengan orang yang lalai dari salatnya? Jangan sampai kita memiliki sifat seperti orang-orang munafik, wal iyadzu billah. Dipanggil oleh Allah melalui lisannya muazin, hayya 'alas shalah, ayo salat. Dia tidak menjawab la haula wala quwata illa billah. Dia dengar padahal bangun dia dari tidurnya, tapi tetap tidak datang ke masjid. Ini kemunafikan yang sangat parah. Sifat-sifat munafik jika berkata ya dusta, bohong. Jika berjanji, dia berkhianat. Jika dikasih amanah, dia mengingkari, apa? Dia berkhianat, tidak menunaikan amanahnya dengan baik. Tetapi yang lebih parah, yaitu mereka itu kalau menegakkan sholat dalam keadaan malas, malas-malasan. Yang melaksanakan sholat malas-malasan saja, itu ciri-ciri munafik yang paling parah. Apalagi enggak sholat. La haula wala quwata illa billah. Orang-orang munafik itu Allah ancam fi darki asfali minan nar, di keraknya neraka yang paling bawah. Terus bagaimana dengan orang yang enggak sholat sama sekali? Masjid dekat. Suara masjid, suara azan, kumandang azan masuk ke kamar-kamarnya, masuk ke rumahnya, dengar dia. Apa yang akan dijawab sisi Allah nanti? Yang mengerjakan sholat malas-malas saja itu ciri-ciri orang munafik, diancam neraka kok. Bagaimana yang tidak sholat sama sekali? Kenapa takut datang ke masjid? Apakah orang-orang yang di masjid itu jahat-jahat? Akan akan memukulmu, merampokmu, membunuhmu. Kan tidak. Masjid dekat. Kenapa masjid tidak diaktifkan? Hanya ada, tetapi tidak ada yang azan. Sholat mana imam-imamnya tuh mana? Yang memiliki gelar Pak Imam, Pak Ustadz. Kenapa rumah-rumah Allah masih dikunci dalam keadaan tidak ditegakkan sholat lima waktu? Kenapa kalian menyandang predikat imam kalau ternyata tidak menjadi imam? Wabarakatuh. Rahimani wa rahimakumullah. Adanya masjid, adanya pondok pesantren, ambillah manfaat. Datang ke masjid. Enggak bisa baca Al-Fatihah, Ustaz. Belajar. Pondok pesantren ini membuka dengan lapang seluas-luasnya bagi masyarakat yang ingin belajar Al-Quran gratis, tidak perlu bayar, bebas masuk, tidak dilarang untuk belajar Al-Quran dan Sunnah. Kenapa masih tidak hadir? Apakah dosa-dosa terlalu parah sehingga menutup hati-hati ini, sehingga seruan Allah tidak masuk ke dalam hati? Hadirlah ke masjid, belajarlah Al-Quran agar selamat di dunia dan di akhirat. Bergabunglah bersama kaum muslimin yang lainnya, kita bersaudara. Jangan dikotak-kotak oleh organisasi, partai, golongan. Jangan, kita kaum muslimin bersaudara satu dan yang lainnya. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Wahia allati yatarattabu alaiha as-sawab. Sholat yang seperti inilah yang menghasilkan pahala. Fala sawabu lil-insan min sholatihi illa ma'akala minha. Dan tidak ada pahala bagi seseorang dari sholatnya kecuali yang dia pahami dari apa yang dia baca, dari apa yang dia kerjakan. Kalau hanya sholat Allahu Akbar sami Allah, dia baca Al-Fatihah, dia baca Kulhu, dia baca, tapi setelah sholat Assalamualaikum langsung pergi, ini tidak ada pahala baginya. Ada seseorang yang mendapatkan pahala yang 1/10 dari sholatnya. Ada 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, 1/2, 1/2, 1/2 berarti setengah, agak banyak. Ada yang cuma 1/10, sedikit pahalanya. Nah, karena tergantung apa yang dia pahami dari apa yang dia baca. Nah, kira-kira kita ke sholat itu khusyuk enggak sih? Berapa pahala yang kita dapatkan? Jangan-jangan cuma sedikit, atau enggak dapat pahala sama sekali, sekedar menjalankan kewajiban saja. Wa yadkhulu fi shalah faraidaha wa nawafilaha. Masuk dalam menunaikan salat, yaitu menunaikan kewajiban-kewajiban salat yang lima waktu maupun salat yang sunnah. Amalan yang paling pertama dihisab oleh Allah pada hari kiamat yaitu salat. Kalau sholat seseorang itu baik, maka seluruhnya dianggap baik. Kalau sholat itu jelek, maka seluruh amalnya dianggap jelek. Maka mari kita perbaiki sholat wajib-wajib kita, kemudian jangan tinggalkan sholat-sholat sunnahnya untuk menutupi, siapa tahu ada kekurangan-kekurangan dalam sholat yang wajib tadi. Maka sholat sunnahlah, sholat-sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, salat sunnah, naam, tahajud, salat sunnah witir, salat sunnah duha, untuk menyempurnakan salat wajib kita. Bisa jadi masih melamun, bisa jadi terkadang naam tidak faham apa yang kita baca. maka tutup kekurangan-kekurangan itu dengan salat sunnah. Sifat orang bertakwa, mereka menegakkan salat. Tegakkan salat. Kita bangun masjid, maka makmurkan masjid tersebut dengan salat lima waktu. Jangan kosong masjidnya dan sepi, enggak ada yang azan, enggak ada yang zikir, enggak ada yang salat, enggak ada yang baca Al-Qur'an. Dikunci. Hidupkan rumah Allah dengan salat lima waktu, dengan zikir dan salat. Sifat orang bertakwa yang berikutnya adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang bertakwa adalah orang-orang yang orang-orang yang menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dia menginfakkan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Yadkhulu fihi an-nafaqah. Yadkhulu fi an-nafaqatul wajibah. Masuk dalam kategori ini, yaitu dia mengeluarkan infak-infak yang wajib. Kazakati, seperti zakat. Dia bayar zakat emas, zakat perak, zakat emas 2, zakatnya 2,5%. Kecil, enggak banyak. Dia keluarkan zakatnya, itu pun cuma setahun sekali. Itu pun kalau sampai haulnya, sampai nisabnya. Kalau enggak sampai setahun enggak wajib. Dia keluarkan zakat emas perak. Wan nafkah ala zaujat, dan juga nafkah kepada istri-istrinya. Dia menafkahi istri-istrinya. Wal aqarib, dan juga sanak kerabatnya. Wal mamalik, dan juga budak-budaknya. Dia kasih gajinya, dan hak-haknya, dia berikan pakaiannya dan lainnya. Dan juga pegawai-pegawainya, karyawannya, dia gaji. Walau wizadika, dan semisal yang demikian itu, apa-apa yang merupakan kewajibannya. Orang-orang bertakwa adalah orang-orang yang mengeluarkan sebagian rezeki, yang mengeluarkan infaknya, dari rezeki yang telah Allah berikan kepadanya, sebagian rezeki yang Allah berikan kepadanya. Wan nafaqah al-mustahabbah, demikian juga infak-infak yang sunnah. Bi jami'i turukil khair, dari seluruh jalan-jalan kebaikan. Ta'awun untuk daurah, dia keluarkan rezeki, bagian rezekinya. Gotong royong, dia keluarkan rezekinya, sebagiannya. Membantu orang yang sakit, orang yang susah, untuk pendidikan anaknya, dia keluarkan hartanya untuk membayar SPP, uang makannya dan lainnya. Itu ciri-ciri sifat-sifat orang-orang yang bertakwa. Jangan dikit-dikit minta keringanan ya. Minta keringanan, dikurangi uang SPP-nya, uang makanannya. Boleh kalau memang kamu betul-betul tidak mampu. Jaga kemuliaan diri kalian, kehormatan diri kalian. Kalau memang kalian ingin menjadi orang yang bertakwa, keluarkan harta kalian untuk perkara yang wajib, itu wajib. Yang sunnah saja kita kerjakan, apalagi yang wajib. Ya, kamu dikasih keringanan, tetapi bukan seterusnya. Ketika kamu mampu, masa masih minta keringanan juga? Keringanan itu bagi orang-orang yang tidak mampu. Bulan ini memang gak sanggup minta keringanan, insya Allah dikasih. Ketika bulan depan kamu banyak rezeki, kamu jangan minta keringanan lagi. Keringanan itu untuk orang-orang yang tidak mampu. Kasihan yang memang betul-betul tidak mampu. Ini ada di antara kita. Yang sunnah dia kerjakan. Menyambut tamu. Ta'awun, daurah. Tetapi kewajibannya malah tidak. Hutangnya enggak mau dibayar. La haula wala quwata illa billah. Pura-pura lupa. wajib membayar hutang. Berat dia, enggak mau bayar dia. Ditagi lari, banyak alasan. Tetapi kalau untuk yang sunnah-sunnah, infak sedekah ta'awun, semangat dia. Ini di mana otaknya? Walaupun kita juga punya hutang, tetapi kita upayakan untuk membayarnya. Jangan gara-gara belum bayar hutang enggak mau juga mengeluarkan yang mustahab, yang sunnah-sunnah. Jangan gara-gara kemudian dengan alasan mengeluarkan harta untuk yang sunjib, serasikan hutang dibayar, kewajiban dia untuk membiayai anak istri ditunaikan, kewajiban bayar sekolah tunaikan, yang sunnah-sunnah yang mustahab ta'awun, nah membantu orang yang sakit, membantu orang yang susah, yang gak punya biaya sekolah kita bantu, gotong royong bantu, uang sampah ikut bayar, dan yang lainnya. Itulah sifat-sifat orang yang bertakwa. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka, mereka infakkan. Jangan senang tangan di bawah, selalu minta keringanan, minta lagi, minta lagi. Walaupun kalau ada orang yang datang pakai mobil mewah, ternyata jiwanya miskin, masih minta-minta, tetap kita kasih. Jangan omel, orang kaya minta, biar kasih. Tapi kasihan orang yang punya mobil mewah kok malah minta-minta. Kalian yang justru tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Kalian yang memberikan infak, membantu orang yang miskin. Jangan terbalik. Jaga kehormatan nah, kehormatan diri kalian, kemuliaan kalian. Alhamdulillah. Wanawidalik, dan semisal yang demikian itu. Nah, walam yalkur al-munfik alaih. Dalam ayat ini Allah tidak menyebutkan orang yang berhak menerima infak. Kenapa? Dikasrati asbabihi wa tanawwi ahlihi, karena banyaknya orang-orang yang, banyaknya sebab-sebab dan bermacam-macam orang yang berhak menerima infak. Banyak, enggak disebutkan. Sifat-sifat orang bertakwa, dia menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepadanya. Walianna nafaqa min haitsu min qurbatillah wa min qurbati ilallah. Karena sesungguhnya nafkah itu dari sisi, nah, di mana dia merupakan amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Ternyata infak yang kita keluarkan itu adalah amalan mendekatkan diri kita kepada Allah, sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Wa'ata, dan ayat ini menyebutkan wa mimma, wa mimma, dan bentuk min menunjukkan adalah alat tab'id, menunjukkan tab'id sebagian, bukan mengeluarkan seluruh rezekinya untuk bayar zakat, seluruh hartanya untuk membantu orang miskin, fukara, tidak, tapi sebagian kecil. Nah, yunabbihum annahu la yurid minhum illa juz'an yasira min amwalihim. Allah sebutkan dengan menggunakan kata-kata min untuk memperingatkan mereka, Allah itu tidak menginginkan dari mereka, nah, kecuali hanya sebagian kecil dari harta mereka. Bukan berarti Allah butuh, bukan. Allah maha kaya. Bahkan rezeki yang kalian miliki itu semua dari Allah kok. Allah suruh keluarkan sebagian kecilnya, sebenarnya untuk diri kalian itulah, untuk saudara kalian, untuk anak-anak kalian, istri kalian, bukan untuk Allah. Keluarkan. Ghairu darrin lahum, ghairu darrin lahum wala muskin, tanpa memberatkan kalian dan tanpa memberatkan kalian, cuma sedikit kok, yang wajib cuma 2,5%. Nah, emas, zakat emasnya. Adapun infak yang sunnah bebas, 1.000 boleh, 10.000 boleh, 100.000 boleh, sedang kecil. bal yantafi'una hum biinfaqi, bahkan manfaatnya untuk kamu itulah. Seberapa besar yang kamu keluarkan itu untuk kamu itulah, untuk kebaikan kamu di dunia dan di akhirat. Dan infak yang kamu berikan, yang wajib maupun yang sunnah, manfaatnya kamu yang rasakan. Ta'awun, ada daurah, yang kamu rasakan apa? Orang-orang di sekitarmu jadi orang baik-baik karena mendapatkan ilmu, sehingga kamu aman, kamu tenang. Kan kamu yang rasakan. Di alam kubur kamu mendapatkan nikmat dari infak yang kamu lakukan. Di akhirat kamu akan merasakan nikmat dari infak yang kamu lakukan. Bukan untuk Allah, untuk kamu. Tergantung kamu besar kecilnya itu untuk kepentingan kamu itulah. Nah, kamu membayarkan sekolah anakmu, anakmu sih belajarnya sungguh-sungguh, menjadi anak yang soleh, bermanfaat untuk dirimu dan anakmu sendiri. Maka kenapa ragu untuk mengeluarkan harta kita di jalan Allah? Wa yantafi'u bihi, maka bermanfaat juga bagi ikhwanahum, saudara-saudara mereka. Kamu keluarkan membantu saudaramu yang susah, yang sakit, yang butuh bantuan, sehingga bermanfaat bagi mereka. Mereka bisa bernafas lega, punya kelapangan, sehingga bisa bekerja karena dibantu olehmu, dikasih modal, dikasih kesempatan, sehingga ketika dia kaya, dia pun bisa membantu orang lain. Ini manfaat bagi dirimu dan saudaramu. Maka keluarkan harta kita, sebagian kecil dari harta kita, dari rezeki yang Allah berikan kepada kita, keluarkan, baik berbentuk zakat maupun infak dan sedekah. Keluarkan di jalan Allah. Itu salah satu sifat orang-orang yang bertakwa. Jangan pelit, jangan kikir. Yang gratis-gratis itu jangan diambil, bisa jadi untuk orang-orang yang membutuhkan. Kamu yang kaya, kamu yang gratiskan, kamu yang bagi-bagi. Siapa yang mau kamu bagikan? Orang yang kaya, yang mampu, gak usah lah. Mungkin ada yang lebih butuh dari saya. Jangan kita punya ada akhlak yang suka yang gratis-gratis tapi gak mau menggratiskan. Gratis-gratis itu untuk orang-orang yang butuh. Jangan aja mumpung kita berupaya untuk menjadi orang yang kaya. Orang yang memiliki harta 40 dirham lebih itu orang yang kaya namanya. 40 dirham, 1 dirham berapa sih? Perakan cuma 30-an ribu, 35 ribu kali 40. Berapa? 50 ribu kali 40 saja cuma 2 juta. Itu enggak sampai 1 juta setengah itu setengah orang kaya. Kita ini punya motor lebih dari 2 juta. Udah kaya, tapi anehnya merasa miskin. Saya, diri mengeluh. Kita tuh orang kaya. Berinfaklah, bersedekahlah, kita tuh kaya. Ayo ta'awun, ayo kita bantu ini bantu. Karena kita tuh orang kaya, sudah memiliki harta lebih dari 40 dirham. Ada sahabat dulu yang mau minta bantuan kepada Rasulullah. Ketika sampai di masjid, dengar sabda Rasulullah, orang kaya itu memiliki harta lebih dari 40 dirham. Tidak jadi dia. Dia tahan dirinya minta-minta. Nah, kita ini, rumah sudah berapa harta? Belum lagi kasur aja yang mahal, ranjang, HP itu mahal itu 2 jutaan. Dengan HP saja kita sudah termasuk orang yang kaya, apalagi punya motor, punya rumah, punya tanah, punya ternak, sudah kaya. Maka jangan merasa orang miskin. Kita termasuk orang yang harus memiliki tangan di atas, jangan di bawah. Selalu mau menerima bantuan, terus mengharapkan bantuan orang lain. Mau tinggal di pondok supaya nanti dapat bantuan. La haula wala quwata illa billah. Jaga kehormatan diri kita. Jangan mengharap bantuan dari luar. Kita yang membantu orang luar. Karena kita termasuk orang kaya. Orang kaya itu adalah orang yang merasa cukup dengan pemberian Allah Ta'ala. Merasa cukup. Sekalipun orang punya miliaran, selalu kurang, korupsi miliaran masih kurang juga, bukan orang kaya namanya, orang yang miskin. Maka ikhwatifillah, mari kita bersemangat bersedekah, berinfak, kerjakan kewajiban-kewajiban kita. Hutang-hutang kita mulai pikirkan, kita harus kerja. Kita akan lunaskan hutang-hutang kita. Allahumma aktini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika an siwaka. Allah ya Allah, tutupi ya Allah, cukupi ya Allah. Nah, ini doa-doa, nah, agar supaya kita lunas hutang kita. Nah, minta kepada Allah agar hutang-hutang kita terlunaskan. Setelah itu kewajiban-kewajiban kita tunaikan. Kemudian yang sunah-sunah juga kita kerjakan, sehingga kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Sehingga apa yang kita lakukan ini, hadirin majelis ilmu, ada manfaatnya. Bukan hanya teori, tapi ada bukti. Dapat ilmu, diamalkan. Nah, bersedekahlah satu hidup untuk kebaikan dunia kita dan akhirat kita. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan subuh hari ini, mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi diri kami pribadi dan khususnya dan juga bagi antum seluruhnya dan siapapun yang mendengarkan dakwah ini. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu, rahimakumullah.